selanjutnya. Qala al-Malik rahimahullah taala as-salim. Yang ketiga, maksudnya dari yang ketiga dari yang sunnah. Yang ketiga dari solat-solat sunnah yang disunnahkan untuk berjemaah. Ya kan? Ini kan solat sunnah yang disunnahkan untuk berjemaah. Solatul istisqa. Solat meminta suqya, meminta hujan. Solat meminta hujan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan solat istisqa ini disyariatkan ya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Idza ajdabat al-ardu. Apabila bumi kekeringan, maksudnya musim kering. Wahtabas al-qatru. Sementara hujan tidak turun. Maka kharaju ma'al imam mutakhashshi'in. Maka mereka keluar bersama imam dalam keadaan mereka khusyuk, mutabadzilin, dalam keadaan mereka mutabadzilin, ya merendah tapi pakaian, tidak memakai pakaian kesombongan, ya pakaian kebesaran, mutadzalilin, merendah dari sisi badan, nah. Mutadarri'in, tunduk keadaannya. Fayusolli bihim ruk'atain. Maka si imam ya solat dua rakaat. Semua keadaan tadi itu sesuai disebutkan dalam hadis Nabi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kata beliau ya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashshi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat istisqa dalam keadaan beliau bertawadhu, ya merendah, khusyuk, mutarassilan dan mutadarri'an. Semua bermakna tunduk penuh dengan khusyuk keluar. Fayusalli bihim ruk'atain. Dia solat, imam solat mengimam mereka dengan dua rakaat. Ini pendapat jumhur. Sementara Abu Hanifah belum punya pendapat lain, tidak perlu solat istisqa. Bahkan imam cukup keluar berdoa. Ya, kalau dia solat, ya boleh. Artinya tidak perlu solat, kata belum. Cukup keluar berdoa bersama-sama. Ya, doa bersama-sama itu sudah cukup. Tapi yang benarnya apa yang dijelaskan dan dipahami di pendapat dipegang oleh jumhur. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan sahihnya pendapat mereka itu. Dari Abbad Ibn Tamim Al-Mazin, dari pamannya, kata beliau, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar beristisqa meminta hujan. Fatawajjaha ila al-qibla yad'u wa hawwala rida'ahu thumma shalla ruk'ataini jahara fihi ma bil qira'ah. Ini kan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar istisqa, belum menghadap ke kiblat, dia berdoa. Dia memindahkan, membalik ridanya, kemudian beliau salat dua rakaat dan beliau jaharkan bacaan. Ini kan jelas sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini jelas menyelisih apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ada menghukumnya dia sunnah, karena itu ada datang dari perbuatan Nabi SAW, dan sepakat kaum muslimin akan disyariatkan solat istisqa. Sepakat kaum muslimin akan disyariatkannya solat istisqa. Gimana solatnya? Kata beliau, ka solatil id. Dia dilakukan seperti solat id. Tahu solat id? Ya? Setelah takbir rakaat pertama, berapa kali takbir? 7 kali. Rakaat kedua setelah takbir perpindahan bertakbir berapa? 5 kali. Seperti sholat id. Ya, seperti sholat id. Ya, ini tentunya berdasarkan hadis ya dari Nabi SAW, walaupun ada ya perselisihan terkait dengan hal tersebut, tapi apa yang dikatakan ini seperti id. Ini akan datang juga nanti ya perkataan ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tabrani dan dihasankan oleh Syaibani rahimahullah ta'ala. fasona'a fihi kama sona'a fil fitr wal adha. Nabi SAW lakukan padanya seperti apa yang beliau lakukan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Sama berarti. Sama berarti. Ya. Kemudian sumayak tubuh bihim khutbatan wahidatan. Kemudian dia khutbah padanya dengan satu kali khutbah. Satu kali khutbah. Seperti Id. Id berapa kali khutbah? Hah? Satu kali khutbah. Satu kali khutbah. Bukan persis dia lakukan. Tadi hadisnya berkata Ibn Abbas. Fasona'atihi kama sona'atil fitri wal adha. Dilakukan padanya apa dia seperti yang dilakukan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yuksiru piha minal istighfar. Dan dia memperbanyak istighfar. Ya. Karena alasan mereka adalah turunnya musibah itu tidaklah turun musibah kecuali dengan sebab apa? Dosa. Dan tidak akan diangkat musibah itu kecuali dengan tobat dan istighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri beriman lagi bertakwa, kami akan membukakan atas mereka berkah dari langit berupa air hujan. Artinya, ya, pemahaman kebalikannya berarti kalau tidak ada air hujan, berarti ini sebabnya karena tidak ada keimanan dan tidak ada ketakwaan. Tidak ada ketakwaan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Agar supaya untuk merasakan kepada mereka sebagian yang mereka amalkan agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Watilawatil ayatil lati tihal amr bihi. Ya, jadi banyak beristighfar dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk beristighfar. Ya, seperti ayat terkait dengan perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang mana beliau katakan fakultu apa ayatnya? Hah? Fakultu. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum min dharara. Ya, demikian pula perkataan Yahud, "Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Ya. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk apa? Beristighfar. Wa yuhawwilun nas ardiyatahu. Dan orang-orang tadi kan imam membalik ridahnya. Membalik apa? Ridahnya. Tadi kalau rida tadinya pakai gini di bawah, di dalam bagian dalam dijadikan di bagian luar, dibalik ridahnya. Demikian pula makmum, mereka membalik apa? Membalik juga ridahnya. Ini walaupun ada perselisihan di sini, tapi ini adalah pendapat yang benar. Ya, walaupun ada yang berpendapat bahwa yang membalik ridah itu hanya imam saja. Tapi yang benarnya bisa juga apa? Makmum, dan itu yang benarnya merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Apa hukum? Apa fungsinya? Ini adalah tafa'ul. Ini apa? Tafa'ul. Tafa'ul atau tafa'ul lawan dari tatoyur. Tatoyur bersangka baik, bersangka buruk dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dirasakan. Sementara tafa'ul ya kita bersangka baik. Dengan membalik ridha ini kita berbaik sangka padanya, akan Allah Subhanahu wa taala akan membalik apa? Keadaan kita dari musim kering menjadi musim hujan, menjadi musim hujan. Kemudian beliau tambahkan satu permasalahan, yaitu kata beliau, "Wa in kharaja ma'ahum ahlud dhimmah lam yumna'u wa umiru ayyan faridu 'anil muslimin." Kalau keluar bersama mereka ahlud dhimmah, orang kafir tapi punya jaminan di orang muslim, ya, maka tidak dilarang dan diperintahkan untuk bersendiri dan menjauh dari kaum muslimin, menjauh dari kaum muslimin. Ada perselisihan. Ini pendapat jumhur mengatakan tidak apa-apa kalau orang kafir keluar juga. Keluar juga menyaksikan kaum muslimin yang meminta hujan. Walaupun ada dari pendapat Hanafiyah bahwa hal itu tidak boleh. Hal itu tidak boleh, tapi yang benarnya boleh saja, tidak ada terlarang dalam hal itu. Itu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, ad-darbul khamis, jenis yang kelima. Jenis kelima dari apa ini? Dari yang sunnah. Sudah selesai dari yang disunahkan untuk dilakukan secara apa? berjamaah. Selesai. Jadi kelima sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud disebabkan karena membaca ayat tilawah. Ya? Dan sujud tilawah hukumnya berselisih para ulama terkait dengan hukumnya. Tapi yang benarnya adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di setiap selesai, setiap ayat yang ada sajadahnya. Sujud tilawah menurut pendapat jumhur, dan itu yang benarnya, disunahkan di setiap ayat yang ada lambang sajadahnya. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Iya. Walaupun ada sebagian ulama enggak, seperti orang-orang Zahiriyah, kita hanya sujud pada tempat-tempat yang Nabi pernah apa? Sujud. Kita hanya sujud pada tempat-tempat yang Nabi pernah apa? Sujud. Dalam Al-Quran ada 14 atau 13 tempat yang disyariati yang ada lambang sajadahnya. Yang ada lambang sajadahnya. Saya katakan 14 atau 13 karena mereka berselisih terkait dengan surat Al-Hajj. Dan dalamnya terdapat dua lambang sujud. Apakah dua-duanya merupakan ya hal yang disyariatkan untuk sujud atau tidak? Yang benarnya pendapat mayoritas iya. Jadi semuanya apa? 14. Disunahkan untuk sujud bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya. Iya. Apa dalilnya? Ya, hukum sunnah dan kiri kita tidak katakan wajib. Dalilnya adalah pertama hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, beliau berkata, "Qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najmi falam yasjud fiha." Ya, nah saya baca surah An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak sujud padanya. Wa fi riwayatin falam yasjud minna ahad, tidak seorang pun yang sujud dari kami. Demikian dan sementara dalam riwayat Bukhari dari Umar bahasanya ya, dia membaca surat ya, dia membaca di hari Jumat di atas mimbar dengan surah An-Nahl. Ketika beliau datang dalam surah dan ayat yang ada sajadahnya, beliau turun dan sujud, kemudian manusia seluruhnya sujud. Ya. Ya. Kemudian di Jumat berikutnya dia baca juga surat yang ada sajadahnya. Tapi beliau tidak sujud. Beliau katakan, "Ya ayyuhannas, inna namurru bisujud." Faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alayhi wa lam yasjud umar. Wahai manusia, kita melewati ayat sajadah. Maka siapa yang sujud maka sungguh telah benar, dan siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa baginya. Umar tidak sujud. Ini menunjukkan sujud di sujud ayat sajadah apa hukumnya apa? Sunnah. Dan ini umumnya semua ayat yang ada lambang apa? Sajadah. Paham kan? Nabi melakukan sujud hanya 4 tempat. Nabi melakukan sujud hanya berapa tempat? 4 tempat. Di dua, di surah An-Najm pernah, di terus juga di surat di juz 30 surat al surah Iqra Al-Alaq dan surat Al-Insyiqaq ya. Yang ada sujudnya. Dua, kemudian beliau juga sujud di ya Ahmad yang pernah lagi melakukan ini. Acara di saat hari tidak libur. Lalai dari pelajaran orang. Nah, antum begadang sampai jam 12, jam 11. Nah, yang pernah diulangi. Pelanggaran itu, Abu Ahmad. Pelanggaran itu. Tidak boleh acara orang di hari pelajaran. Karena lalai orang dari pelajaran. Untung usah budar dan tidak masuk tadi. Ingat itu semua. Ingatkan siapa saja. Tidak boleh acara di hari tidak libur. Tidak boleh lalai orang dari pelajaran. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini masalah. Jadi Nabi sujud pada itu. Nabi sujud. Sebagian ulama seperti Ibn Hazm, Ustadzul juga kuatkan seperti itu. Ustadzul, ya kita terus terang. Maksudnya Ustadzul kuatkan bahwa hanya sujud, itu pendapat lama. Tidak tahu sekarang, wallahualam. Pendapat lama. Pendapat lama yang Ustaz dulu, karena dulu beliau memang pendapatnya seperti itu. Kalau Nabi lakukan, dilakukan. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Padahal ada namanya dalil qiyas. Karena memang Syekh Mukbil tidak berpendapat dengan dalil qiyas. Syekh Mukbil. Tapi muridnya Syekh Mukbil berpendapat dengan qiyas. Berpendapat dengan apa? Qiyas. Iya. Tapi Syekh Mukbilnya tidak. Itu termasuk yang tidak berpendapat dengan qiyas. Iya, tapi mayoritas ulama berpendapat dengan qiyas. Berpendapat dengan qiyas. Artinya, Nabi mengisyaratkan di empat tempat beliau sujud. Dan beliau juga pernah lewat dan tidak sujud. Artinya apa ini? Ini di tempat-tempat yang ada lambang sajadah, kita disunahkan untuk apa? Sujud. Dalilnya apa? Isyarat. Pertama isyarat. Kan ada dalil isyarat. Ia diisyaratkan oleh Nabi bahwa di tempat yang seperti ini ada apa? Sujud. Ada apa? Sujud. Ia ada sujud. Ini pendapat mayoritas. Semua ayat yang ada sujud-sujudnya, hukumnya adalah sunnah sujud. Tapi ingat, sunnah sujud. Artinya kalau kita tidak sujud, tidak ada masalah. Berbeda kalau orang awam, kalau kita baca surah As-Sajdah, ya, baca surah, mereka baca surah As-Sajdah, harus sujud. Kalau tidak sujud, seakan-akan itu adalah apa? Salah. Tidak ada masalah kalau orang tidak sujud. Karena Nabi pernah baca dan tidak sujud, pernah juga baca dan Nabi sujud. Yang masalah itu kita tidak pernah sujud. Yang masalah. Alhamdulillah di sini kita pernah sujud, pernah Syekh Ahmad Syamlan, saya persilakan di subuh hari waktu dia datang. Itu sengaja, memang kita sudah ada, ya. Di sini orang tidak pernah sujud. Ya, kita kuatkan adalah pendapat jumhur bahwa kapan lewat ayat sajadah kita sujud. Syekh Ahmad masuk, saya pasangkan, dia sujud. Dia sujud di surah apa? As-Sajdah. Pertama sekali dilakukan di as-sunnah. Pertama sekali itu pertama dilakukan di mana? Di as-sunnah. Padahal itu pendapat jumhur dan itu yang benar. Pendapat apa? Jumhur. Karena walaupun Nabi tidak sujud, kan isyarat dari Nabi bahwa beliau sujud di empat tempat dari yang ada lambang apa? Yang ada lambang as-sajdah. Itu namanya dalil isyarat. Walaupun dalil qiyas di sini jauh. Karena kita tidak boleh dalil qiyas dalam ibadah. Dalil qiyas itu dalam apa? Muamalah. Dalil qiyas itu di muamalah. Ibadah tidak boleh pakai dalil qiyas. Karena Nabi pernah begini, oh berarti kita boleh begini. Tidak boleh dalam ibadah. Tidak boleh dalam ibadah. Jadi kita tidak berdalil dengan dalil qiyas dalam ibadah. Tapi kita dalil dengan dalil apa? Isyarat. Kalau kita baca usul fikih, ada namanya dalil isyarat. Diisyaratkan, karena Nabi pernah lakukan di ayat ada lambang sajadahnya, berarti diisyaratkan itu di tempat lain juga apa? Disunahkan untuk sujud. Ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Walaupun orang yang tidak sujud, kita tidak salah. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini Masya Allah. Iya. Kemudian, kata beliau rahmatullah ta'ala, terkait dengan ini sujud tilawah. Iya, sujud tilawah. Wahu arba asyarat sajadah. Dia ada 14 sujud. Ada 14 sujud. Iya. 14 ini, ya saya sudah katakan di awal tadi, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 13. Karena berselisih terkait dengan dua sujud yang ada dalam surat Al-Hajj. Ya. Fil haji minat natan. Di surah Al-Hajj di antara ini dua, beliau isyaratkan ini kan ini yang diperselisihkan. Kalau yang lain tidak ada masalah. Yang lain tidak ada apa? Masalah. Di mana itu ada di syarat dijelaskan? Ya di surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, Itsnan, 2. Ya Al-Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Sajadah yang kita baca di subuh Jumat. Wa Fussilat di surah Fussilat, Al-Najm, An-Najm, Al-Insyiqaq wal 'Alaq. Al-Insyiqaq dan Al-'Alaq semuanya. Wa amma sajadah shaut fa ya mukhtalafun fiha. Ini ke-15-nya. Jadi yang dinukil itu 14 itu pendapat mayoritas. Kemudian mereka berselisih juga di sujud yang ada di surah Shad. Ada di surah apa? Shad. Ya, tapi yang benarnya sujud. Dia sujud. Kalau ditinggalkan juga lebih bagus, tidak apa-apa. Di surah Shad. Jadi semuanya kalau sohi di surah Shad ini, maka semuanya berapa semuanya? 15. Ada 15 yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya, ada 15 tempat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kata beliau, wa yusannu sujudu litali. disunahkan sujud bagi at-tali, si pembaca. Ya, at-tali yang melakukan tilawah, fa'il dari talah, yatlu tali. Ya, seperti madi, faham? Pembaca. Wal mustami, dan orang yang mendengarkannya, orang yang sengaja mendengarkannya, duna sami, bukan yang orang yang tidak sengaja mendengarkan. Paham? Beda al-mustami. Kalau al-mustami memang sengaja datang untuk mendengar, ini mustami. Ada qasd. Kalau as-sami tidak sengaja dengar. Tidak sengaja apa? Dengar. Ini tidak disunahkan baginya, karena dia memang tidak mau, tidak sengaja mendengarnya. Ini tentunya ya, ada dalilnya tadi di hadis yang sebelumnya dari Umar bin Khattab. Iya kan? Belum baca ayat, belum turun sujud, dan orang-orang yang mendengarkan di bawah mimbar juga apa ikut sujud. Karena mereka sengaja memang datang untuk mendengar apa? Mendengar khutbah. Wa yukabbir idza sajada, dan dia bertakbir ketika dia sujud. Ini masalah bertakbir ketika dia sujud, ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Apakah ketika sujud tilawah itu ada takbirnya atau tidak? Ya, ada takbirnya atau tidak? Dan yang benarnya dalam terkait dengan sujud tilawah itu tidak ada takbirnya. Yang benarnya ketika kita sujud tilawah tidak ada takbirnya, kecuali dalam sholat. Saya ulangi, yang benarnya sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ketika sujud sahwi itu ketika sujud tilawah itu tidak ada takbir. Tidak ada apa? Takbir. Kan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat. Kenapa kita katakan dalam sholat takbir? Dan ini pendapat mayoritasnya. Kenapa dalam sholat kita katakan takbir? Padahal Nabi tidak baca takbir. Nah, apa dalilnya? Dalil umum. Ketika dalam sholat berarti hukumnya ikut hukum sholat. Nabi SAW bertakbir kullu khafdin wa rafin. Nabi takbir setiap naik turun. Nah, ini orang sujud tilawah naik turun kan? Naik turun. Itu pendapat jumhur. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak takbir. Ustaz Dul juga kalau sujud tilawah tidak takbir. Paham kan? Tidak takbir. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas, kalau kita kuatkan, adalah pendapat mayoritas. Kenapa? Karena ada dalilnya. Walaupun di sujud tilawah tidak ada dinukil bahwa Nabi takbir. Tidak ada dinukil bahwa Nabi apa? Takbir. Tapi kan dalam sholat ada hukum terkait dengan perintah apa dalam sholat. Iya. Dalil umum. Nabi SAW bertakbir setiap naik dan setiap apa? Turun. Paham dalil jumhur? Paham ya? Nah, ini bertakbir. Iya. Nah, ini juga lebih mudah ya. Karena nanti masalahnya gini. Kalau kita tidak takbir, bagaimana nanti orang tahu kalau kita sudah berdiri, walaupun mereka kasih jalan keluar, bahwa baca lagi ayat setelahnya. Baca lagi ayat setelahnya. Tapi itu tadi itu kan hal memang cocok, arahan itu cocok. Ya, alhamdulillah. Tapi kan ada hukum dalam sholat. Iya, kita bisa amalkan dalil umumnya. Bahwa Nabi bertakbir setiap naik turun, setiap naik turun. Itu dalil yang dipakai. Kemudian wa idza raka'a. Jadi yukabbir idza sajada. Dia bertakbir ketika sujud. Wa idza raka'a. Demikian pula ketika naik. Ketika naik dia apa? Bertakbir. Tsumma yusallim, kemudian salam. Salam juga ini diperselisihkan. Ya. Yang benarnya tidak ada salam dalam sujud tilawah. Tidak ada salam dalam sujud tilawah. Jelas kan? Itu pendapat yang benarnya. Kenapa? Tidak ada waris dari Nabi. Kalau tadi kita katakan takbir dalam sholat, di luar sholat tidak. Dalam sholat tidak takbir. Kenapa? Karena ada perintah umum terkait dengan sholat. Dipahami ini? Nah, kemudian ada pun salam, tidak ada sama sekali datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau kalau sujud tilawah beliau apa? Salam. Beliau salam. Jelas ini? Apalagi dalam sholat, masa setelah sujud tilawah langsung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru berdiri. Tangan ini tidak ada sama sekali, tetap dari Nabi kita SAW. Jadi yang benarnya tidak salam. Yang benarnya tidak salam. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Itu madhab orang Hanabilah yang mengatakan apa? Salam. Tapi tidak ada dalilnya. Jelas ya? Selesai. Kemudian kata beliau, selesai masalah. Kata beliau rahmallahu ta'ala, bab as-sa'atul lati nuhya anis sholatiha. Setelah beliau selesai dari sholat-sholat sunnah, ya sebelumnya sholat wajib, maka beliau menjelaskan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, untuk sholat. Wahya khums. Dia ada lima. Dia ada lima. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi yang terkumpul, semuanya jumlahnya lima. Paham ya? Pertama, lihat hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la solata ba'da solatil asri hatta tagrubah syams. Wa la solata ba'da solatil fajri hatta tatlu'ah syams. Dua. Tidak ada solat setelah solat asar. Ya, sampai terbenam matahari. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari. Berarti dua ini, setelah asar, setelah subuh. Dua. Ditambah dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, salat saat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna, ada tiga jam, tiga waktu yang Rasulullah SAW larang kami dari sholat pada waktu-waktu itu. Wa anna kuburatihinna mautana. Dan Rasulullah larang kami untuk mengubur orang meninggal di antara kami di waktu-waktu itu. Kapan? Hina tatlu syams bazibotan. Ketika terbit matahari, hatta tartakai. Pas bazibot, pas munculnya. Hatta tartakai sampai dia naik. Kapan sudah naik? Tidak apa-apa. Sudah boleh. Wahina yakumu qa'imat dhahirah. Ketika tegak qa'imat dhahirah. Maksudnya ketika matahari pas berada di atas zuhur. Di atas kepala kita. Tidak ada bayangan di bawah sama sekali. Pahamin? Artinya sebelum zawal. Sebelum matahari tergelincir. Hatta tamila syams. Sampai matahari itu condong ke arah. Ke arah mana? Condong ke arah barat. Wa tadhayyafu syams lil ghurub. Ini waktu ketiga. Wa hina tadhayyafu syams lil ghurub, ketika matahari bertamu untuk terbenam. Maksudnya ketika pada saat waktu-waktu terbenamnya apa? Matahari. Ini waktu ketiga, hatta tamruba, sampai dia terbenam. Sampai dia apa? Terbenam. Ini tiga. Jadi semuanya digabung berapa ini? Dari dua hari tadi. Lima. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, saat matahari turun, saat matahari naik, dan pada saat matahari di tengah langit. Saat matahari di tengah apa? Di tengah langit. Paham ini? Ini lima waktu terlarang. Terlarang. Iya. Ini dalilnya. Masya Allah. Kata beliau wa qawluhu, kemudian kata beliau wa ba'dal fajri hatta tatlu' asy-syams. Ini sudah pertama tadi, sudah ada dalilnya ya. Setelah salat fajar sampai terbit matahari. Wa ba'da tuluyha hatta tartafi' kida rumhin. Setelah terbitnya sampai dia tinggi sekadar rumh, tombak. Sekadar apa? Tombak. Ini ada dalam hadis Nabi SAW terkait dengan hal tersebut. Wa inda qiyamiha hatta tazul. Tatkala dia tegak, mesti lurus di atas sampai dia tergelincir ke arah barat. Wa ba'da al-asri hatta tatadayyafu syamsu lil ghurub. Setelah asar sampai matahari terbenam. Wa idza tadayyafat hatta taghruba. Ketika dia mau terbenam sampai dia terbenam. Fahadi sa'at lai sholatiha tatawu'an. Jam-jam ini, waktu-waktu ini tidak boleh sholat padanya dengan sholat sunnah. Beliau katakan sholat sunnah karena sholat wajib. Tidak apa-apa bagi ahlul adar, orang-orang yang berudur. Paham kan? Misalnya orang tiduran. Ya, dia bangun saat matahari terbit. Boleh gak sholat? Nah, paham kan? Boleh. ya, ashabul adzan. Demikian pula para ulama menyatakan bagaimana kalau sholat dzatul asbab. Apakah larangan di sholat waktu ini adalah mutlak untuk seluruh sholat sunnah? Karena sholat sunnah kan ada dua. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah apa? Yang memiliki sebab. Apakah larangan ini mutlak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Paham kan? Yang benarnya larangannya umum kecuali sholat dawat al-asbab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Karena dia tidak melihat waktu, tapi melihat apa? Sebab. Jadi yang dilihat bukan waktunya, tapi yang dilihat apa? Sebab. Kenapa dia lakukan? Seperti apa misalnya sholat yang memiliki sebab? Wudu. Kan kapan kita wudu? Kita disediakan untuk sholat sunnah wudu. Kapan saja? Itu pendapat mayoritas. Kapan kita masuk masjid? Disunahkan bagi kita untuk sholat. Tanya masjid. Kapan saja? Itu namanya dalil khusus. Paham? Secara umum dilarang sholat. Sholat nafilah, sholat sunnah di waktu terlarang, kecuali sholat sunnah yang memiliki apa? Sebab, kan itu dalil khusus. Kan itu dalil apa? Khusus, jelas ya? Ini Masya Allah. Illa i'adatal jama'ah ida uqimat wa huwa fil masjidi. Kecuali untuk mengulang jama'ah kalau ditegakkan dalam keadaan dia di masjid. Artinya gini, dia sudah sholat asar, ya? Dia datang ke masjid, orang belum sholat asar ternyata. Hanya misalnya sholat di Al-Manar. Iya, sudah kita sholat di Al-Manar. Kita pulang belum koma di sini. Kita masuk masjid mau belajar sebentar sama sahabat sholat asar. Koma. Apa harus kita lakukan? Ikut sholat atau tidak? Paham masalahnya ini? Jelas kan? Kalau ditegakkannya, kalau diulang jamaah, ya diulang jamaah, bentuk pengulangannya boleh seperti itu tadi, kita dari luar di sini dilakukan. Dan dikomat ditegakkan dalam keadaan dia di masjid. Iya kan? Kenapa seperti itu? Apa dalilnya kalau seperti ini? Kan pernah itu ada dua orang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, di An-Nasa'i juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ada dua orang lelaki. Dia telah sholat dan datang ke masjid. Datang, ya. Disebutkan di situ dia datang dalam keadaan waktu itu Nabi sedang sholat di Mina, sholat subuh. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ma mana aku ma'antu sholliya ma'ana? Kenapa kalian tidak sholat bersama kami?" Kala mereka orang itu berdua, kala ya Rasulullah, kala kunna sallaina fi rihalina, kami telah sholat di rumah kami, ya. Wah, berarti boleh nggak sholat di rumah? Baru kita datang ke jamaah, perhatikan penukilannya, jangan dipotong. Nabi sholat di Mina, ini saat haji safar, artinya boleh kita sholat di rihal di sini bukan rumah, apa lagi Basir? Yang dibangun di orang haji, tenda, kemah-kemah. Dia sholat di kemahnya. Setelah itu dia datang kepada, ini di Mina. Tidak ada dalil bagi orang mengatakan bahwa sholat sendiri di rumah boleh. Tidak wajib hadir apa? Jemaah. Karena hadis ini dipakai, tapi dia potong begitu tadi. Langsung dia potong. Dia datang di masjid, tidak sholat bersama Nabi. Paham? Perhatikan kisahnya. Nabi selagi sholat di Mina, lagi haji, lagi sah. Safar, jadi kalau antum tidak ikut jemaah saat safar, apa masalah? Kan tidak ada masalah, kalau antum sholat sendiri. Jelas ini, sholat sendiri, tidak ikut jemaah, dalam keadaan antum apa? Musafir, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi orang ini ditegur karena ya, ada, dia datang di situ berjemaah, dia datang. Dia kata Nabi, apa yang menghalangi kalian berdua? Ya Rasulullah, kami telah sholat. Qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Jangan kamu melakukan itu. Kalau kalian telah salat di rihal kalian dan kemudian kalian mendatangi masjid ya jamaah, maka salatlah bersama mereka. Sungguh bagi kalian berdua itu adalah sunnah. Tidak ada masalah kalau tinggalkan jamaah yang kedua kita ikut salat. Kenapa? Disebut oleh para ulama seperti, ya saya pernah baca faedahnya, hikmahnya di Sesoleh Fauzan. Dia bilang supaya tidak ada tuhmah. Tidak ada apa? Tuhmah. Paham tuhmah? Tuduhan, sangkaan buruk. Bayangkan orang lagi sholat. Misalnya Luqman di Luqman Imran. Ya, imam di baju rupa. Tiba-tiba Ali Imran duduk saja di belakang. Tuduhannya Imran yang satu pas abang pun. Ali Imran enggak sholat. Mungkin dia enggak suka bacaan saya. Ini namanya tuhmah. Jangan dibuat orang apa? Bersangka buruk sama kita. Paham kan? Jangan membuat orang bersangka buruk sama kita. Paham? Walaupun kita sudah sholat, tapi kita ini datangi orang yang apa? Yang sedang sholat. Nanti tuduhan lagi. Banyak tuduhan. Jelas kan? Ya, apalagi memang sudah ada tidak cocok sebelumnya. Ini tambah masalah. Tambah rumit masalah ini. Paham, Imran? Alhamdulillah. Iya. Jadi ini, kecuali ini, boleh. Jadi kita datang setelah asar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian boleh kita datang subuh, tidak ada masalah. Kalau kita sudah sholat, misalnya di mana cepat, kita datang di baju rupa orang. Ya, baru koma. Ya, kita mau duduk ngaji di masjid, kecuali mau pergi tidur di atas. Mau pergi tidur di atas, misalnya ronda. Misalnya ronda. Tapi kalau mau masuk masjid, mau ngaji, ikut saja sholat. Ikut saja sholat. Cuma yang aneh, kenapa kita harus pergi ke almana? Itu pertanyaan besar. Kita pergi ke masjid yang tidak sunnah. Meninggalkan masjid yang sunnah. Ini cobaan besar. Ya, ini halangan besar dari syaitan. Nah, ini masalah. Kita sudah jelas-jelas orang di luar mau sekali sholat di masjid sunnah. Tapi kita lari dari masjid sunnah. Nah, ini bahaya. Ada sesuatu dalam hati. Ada sesuatu dalam hati. Bahaya. Kecuali dibutuhkan. Kecuali apa? Dibutuhkan. Ini kan aneh. Untung bukan saya ketua santri. Iya, untung Pak Sirot. Kalau saya, suruh saja nyantri di almanar kalau orang seperti itu. Kalau saya yang ketua santri, saya suruh betul nyantri di almanar. Iya. Alhamdulillah. Paham yang paham ini? Jadi masalah. Ada tuhman nanti. Ada tuhman. Ada tuduhan kalau orang begitu. Iya. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, waruk'atai at-tawaf ba'dah. Demikian pula termasuk yang dikecualikan adalah dua rakaat tawaf setelah tawaf. Artinya sekarang kan kita kalau masuk tawaf misalnya setelah asar, kita tawaf 7 kali kan disunatkan untuk apa? Artinya tadinya kita sholat asar di Masjidil Haram, setelah Masjidil Haram Makkah, setelah kita sholat asar, kita langsung melanjutkan dengan apa? Tawaf. Setelah 7 kali putar, kan disunatkan sholat di belakang makom Ibrahim. Paham kan? Sekarang bagaimana ini? Ini kan setelah asar dilarang apa? Sholat. Ini dikecualikan. Ini dikecualikan. Karena ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Iya? Karena ada hadis khusus dari Nabi terkait dengan sholat di Masjid Haram Makkah. Iya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di Sahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, ya Bani Abdi Mana, la tamna ahada tawafa bi hadzal bait wa shalla ayyata sa'atin syaa'a min lailin aw nahar. Masyaallah. Wahai Bani Abdi Mana, jangan kalian melarang seorang pun tawaf di bait ini, itu di Baitullah, dan jangan kalian melarang orang salat ayyata sa'atin syaa'a, di waktu manapun dia inginkan. Min lailin aw nahar, di malam hari ataupun di siang hari. Ini dalil khusus namanya. Ini dalil khusus. Dipahami ini? Wassalatu alal janazah. Demikian pula salat atas jenazah. Gimana ini? Ya? Tadi katanya apa? Ada hadis yang kita baca tadi? Kita dilarang untuk salat saat matahari terbenam, saat matahari terbit, dan kita juga dilarang untuk apa? Hah? Apa hadis tadi? Untuk apa? Menguburkan. Kalau mensolatinya sebelum itu. Paham kan? Kalau matahari tadi, coba untuk perhatikan. Di hari siapa tadi? Hadisnya siapa tadi? Uqbah Ibn Amir. Ketika yang belum jelaskan 3 waktu terlarang tadi, belum bilang apa? Wayanhana an nusolli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Yang dilarang menguburkannya. Paham? Kita dilarang menguburkan saat matahari terbenam. Saat matahari terbit. Dipaham ini? Jelas ini? Menguburkannya. Ada pun sholat. Kan itu sholat zawatul asbar. Iya, kalau ada yang meninggal, kan ada perintah khusus. Asri'u bil jenazati. Segerakan jenazah. Kalau kita tunggu matahari terbenam, tunggu. Ini kan kita memperlambat jenazah. Paham kan? Ini, ya? Dibolehkan. Dibolehkan. Karena itu tadi. Karena itu tadi. Kita disunahkan untuk apa? Mempersegerakan apa? Jenazah itu dibolehkan, dibolehkan. Kemudian kata beliau rahimahullah wa qada as-sunanir rawatib fi waqtain minha wa huma ba'dal fajri wa ba'dal asri. Demikian pula untuk mengganti sunnah-sunnah rawatib di dua waktu di antaranya setelah fajar dan setelah asar. Artinya gini, kita ya bangun terlambat tatarullah. Sudah koma. Bahkan orang sudah sholat. Kita enggak, belum sempat sholat. Sunnah sebelum sholat subuh. Bolehkah kita qadha? Ini pertanyaan. Kata belum boleh diqadha. Apakah setelah duhur, setelah fajar, demikian pula setelah asar. Setelah asar pernah Nabi lakukan. Belum pernah ada kesibukan, belum ada sempat sholat sunnah setelah duhur. Belum ganti kapan? Belum ganti setelah sholat asar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, iya. Ini karena perbuatan sahabat yang benar pun oleh Nabi. Kemudian kata beliau wa yajuz qada'ul mafrudat fi jami'il awqat. Dan boleh untuk mengganti salat-salat wajib di seluruh waktu walaupun terlarang. Kenapa bisa? Karena ada dalil khusus juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan mungkin pula Imam Muslim, rahimahullahu taala, man nasiya salatin falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Siapa yang lupa salat, dalam sebagian riwayat dia bilang au nama anha atau tidur, ketiduran dari salat. Apa kata Nabi? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia salat ketika dia apa? Ingat, kapan dia ingat, kapan dia bangun, langsung sholat. Tidak perlu dibilang bahwa ini waktu terlarang. Tidak, beda. Qada mafrudat ada dalil khusus. Ada dalil khusus ketika kita lupa atau ketika kita ketiduran, boleh sholat waktu saat kita bangun atau waktu kita ingat langsung. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafaronya. Ya, tidak ada kafaronya, dendanya kecuali itu saja. Itulah dendanya. Kapan antum akhirkan? Berarti antum tidak bayar dendanya. Paham? Dendanya itu cuma dilakukan saja. Tidak ada dosa. Karena siapa yang tidur, tidak ada dosa baginya. Paham ya? Demikian pula siapa yang lupa, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Iya. Ini Masya Allah. Kedapat walaupun ada sedikit dari orang dari Abu Hanifah menyatakan tidak boleh, tapi tidak ada hujah sama sekali. Bahkan Abu Hanifah dalam masalah ini dia menyelisihi apa kesepakatan sahabat, tidak dipakai. Karena Abu Hanifah katanya kalau waktu terlarang jangan dulu. Antum kalau bangun saat matahari terbenam tidak boleh sholat asar. Kalau bangun saat matahari terbit tidak boleh sholat subuh dulu. Nanti tunggu terbit, tunggu matahari turun dulu. Ini Abu Hanifah, tapi dia selisihi kesepakatan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak benar akan beliau katakan. Paham kan? Alhamdulillah setelah itu kita masuk dalam bab al-imamah. Kenapa mubar? Sabar saudaraku. Tidak ada masalah. Itu bagi orang mengatakan tidak takbir tadi. Ketika kita tidak takbir, kan orang tidak tahu kita ini turun sudah naik atau belum. Maka supaya orang tahu, kita baca surah setelahnya. Apakah surah setelah An-Najm sendiri? Surah apa setelah An-Najm? Al-Qamar. Nah, atau surah lain, tidak ada masalah. Tujuannya apa? Lil'ilam. Untuk mengumumkan ini orang di bawah. Karena kalau tidak kita baca, di bawah tunggu terus. Paham kan? Ini masalah khusus orang yang tidak baca apa? Takbir. Kalau yang baca takbir ya, kalau dia tidak baca tidak ada masalah. Tinggal dia naik, Allahu Akbar, orang sudah berdiri semua baru dia apa? Ruku, Allahu Akbar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk itu saja, untuk ditahu. Syarat matanya kaku nggak? Nggak kaku? Salah berkedip. Nah, nggak gugur kewajiban sholat orang stroke. Nah, kan dalam hadis Nabi ya, ketika Nabi katakan soliko iman. Nah, fa'ilam yastati pakok ida, fa'ilam yastati pala jambin, fa'ilam yastati fa'tumi ima'a. Kamu beri syarat saja. Pokoknya nggak gugur kewajiban sholat selama masih ada akal. Orang stroke ada akal. Ada masalah Muhammad? Dengan keluar bersama imam di sini, imam secara umum atau khusus pemimpin negara? Secara umum, saudara imam ini, imam. Yang mana itu antum bilang itu? Iya, imam. Iya, masuk imam negara atau imam masjid? Enggak? Karena kalau kita di sini ya tunggu imam presiden di sana Jakarta, ya? Diterapkan di sholat ada beberapa ayat yang tanda terakhir, ayat terakhir itu berapa tanda sujud tilawah itu bagaimana diterapkan? Bacaan terakhir kemudian ada kalau kita sujud kemudian bangun berdiri. Iya, itu minta itu kita sujud, nah tersebut di surat Al-Alaq. Tak? Kan ayat terakhir, surah An-Najm juga terakhir tak? Iya, kita sujud, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, ya atau tanpa Allahu Akbar, baca surah lain lagi setelahnya. Tidak ada masalah, tapi harus ditakbir. Nah, kan saya sudah bilang tadi, tidak ada masalah, tapi harus apa? Bagi orang yang tidak bertakbir, ini masalah. Kenapa? Karena makmum di bawah. Dia tunggu-tunggu ini kita naik. Karena ada berita. Paham? Ya, supaya mereka tahu, kita baca ayat setelahnya. Oh, imam sudah di atas. Paham kan? Iya, kan setiap naik turun. Nabi bertakbir setiap naik, turun. Dalam bacaannya sesuatu di tilawah. Tidak ada bacaan khusus. Jumhur mengatakan bacaan sujud. Doa khusus tidak ada yang sahih dari Nabi. Ustaz, apakah perlu ada pemberitahuan yang makmum kalau waktu itu tidak? Sebelum sholat. Tidak perlu. Karena sujud tilawah itu ma'ruf. Kalimat-kalimatnya jelas. Terus juga kan mereka ikut imam. Tidak perlu jadi kasih tahu. Nah, tidak perlu kasih tahu. Makmum ikut imam, kalau dia lihat imam sujud, dia wajib sujud. Karena inna maju ilal imam li utama bihi idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka dia apa? Sujudlah. Tidak perlu diberitahu. Tidak? Kecuali orang di belakang awam sekali. Tidak? Hah? Iya. Pertama jangan sujud. Itu sunnah sujud. Nanti ajari dulu bahwa ada namanya sujud tilawah daripada ribu sebentar. Dah. Kadang masalahnya di awam kita takbir untuk sujud tilawah dia malah ruku. Kan begitu. Artinya banyak orang awam tidak tahu masalah. Artinya dalam hal ini kita jangan sujud. kan sunnah hukumnya sujud. Jangan sujud. Kecuali sajadah. Itu bahaya kalau kita sujud. Kita baca sajadah, itu bahaya kalau kita tidak sujud malahan. Iya, malah mereka mengatakan nanti. Jangan imam lagi itu. Tidak tahu sholat. Ada orang berteriak begitu sampai sambil keluar. Jangan imam lagi. Tidak tahu sholat begitu. Karena mereka kalau tidak sujud itu bahaya. Tapi kalau tempat lain, tidak tahu dia. Karena dia tahu sujud itu saja. Ini mubar mau pergi ini. Habis waktu, mubar sudah mau pergi. Alhamdulillah. Kenapa saudara? Pergi ini mubar. Padahal dibutuhkan ini pertanyaan. Kadang ada kisah di Muna, mubar. Susah sekali. Itu pertanyaan temanmu, itu ilmu. Bahkan lebih masuk ini yang ditanya. Kan ini kasus kadang terjadi di Makassar, terjadi juga di Muna Barat. Begitu saudara, kadang terjadi di Yaman, oh kita perhatikan saya jawab, oh ternyata itu saya ditanya di tempat, di majelis. Oh ya fungsinya dulu, pernah ini saya ditanya, saya ditanya, jawabannya begini. Jadi kita jawab, jangan gak preme itu saudara, tanya jawab. Nah, pergi. Misalnya saya masih satu rakaat, apakah saya menyempurnakan setelah Al-Fatihah saya membaca surat yang membaca makmum. Makmum tidak wajib membaca surat setelah Al-Fatihah. Kecuali salat sirriyah. Bahkan biar salat sirriyah tidak wajib, hukumnya kan sunnah. Tanda? Masbuh satu rakaat. Kita sekarang maksudnya saat imam ini atau setelahnya? Saat kita ganti. Ah, ketika kita masuk di imam kan kita baca, karena masih ada satu rakaat yang disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Sekarang kita ganti. Yang antum ganti ini rakaat pertama atau sudah dianggap rakaat terakhir yang menyempurnakan? Pertama. Enggak. Itu dianggap rakaat terakhir bagi antum. Karena dikatakan mama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apa yang kalian dapat? Salat. Kalian apa yang kalian luput sempurnakan. Berarti disuruh disempurnakan. Paham? Artinya kita anggap apa ini? Kalau dibilang sempurnakan. Dia anggap apa? Terakhir atau pertama? Terakhir. Kalau antum anggap terakhir, tidak ada sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Ya kan? Paham enggak? Selesai mubar muskalin. Alhamdulillah. Kita cukupkan mubar. Subhanallah.